السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرادرين الإخوة والأخوات الحمد لله pada malam yang berbahagia ini kembali kita bertemu di rumah Allah untuk membaca risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang akidah dan manhaj beliau, dan ini juga sebagai bantahan kepada para ahli bidah yang memusuhi dakwah beliau rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pada halaman 162, yaitu poin yang berkenaan dengan mauqif beliau kepada al-bid'ah wa ahlul bid'ah, sikap beliau, dan ini merupakan sikap ahli sunnah dan para ulama ahli sunnah dalam bersikap untuk menghadapi bid'ah dan para ahlul bid'ah. Kata beliau rahimahullah, wa ara hajra ahli al-bid'ah wa mubayanatahum hatta yatubu. Kata beliau rahimahullah, dan aku berkeyakinan, yaitu wajib untuk menjauhi ahli bidah dan meninggalkan ahli bidah sampai mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahkum alaihim bidzahir, dan aku menghukumi mereka secara zahir, zahir amaliyah mereka. Wa aqilu sarairahum ilallah, dan aku serahkan apa yang ada di dalam hati mereka kepada Allah. Wa a'taqidu anna kulla muhdatsatin bid-din bid'atun, dan aku meyakini bahwa segala perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Ini tegas apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala berkenaan dengan masalah bid'ah dan ahli bid'ah. Dijelaskan oleh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah, kata beliau, al-bid'u jam'u bid'atin. Al-bid'ah adalah jamak dari bid'ah. Wa hiya ma uhditha fid din min al-ibadat allati laysa 'alayha dalilun min kitabin aw sunnah. Bid'ah adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama, yaitu perkara ibadah yang tidak ada dasar dalil dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan bahwa perkara yang diada-adakan di dalam urusan agama, nah ini perkara agama, ya, bukan perkara dunia, perkara agama dari ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-ibadat tauqifiyah, karena perkara ibadah adalah tauqifi, harus bersumberkan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala na'malu syai'an minha illa bidalilin min al-kitab wa sunnah. Kita tidak boleh mengerjakan amalan, tidak boleh mengerjakan apapun dari ibadah kecuali ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip dalam beribadah, prinsip ahli sunnah dalam beribadah kepada Allah. Keibadah tidak boleh mengikuti perasaan, tidak boleh mengikuti hawa nafsu, tidak boleh mengikuti kebanyakan orang. Tapi yang kita ikuti ibadah adalah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman jaa wa ahdatha syai'an yataqarrabu bihi ila Allah min dzikrin aw salatin aw ibadah, dan barang siapa yang datang dan membuat perkara yang baru untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik itu berupa zikir-zikir atau salat-salat atau ibadah-ibadah yang lainnya yang dia buat-buat, wa yaqul hadza ziyadatu khair, Kemudian dia mengatakan, ini adalah tambahan yang bagus dalam berzikir, ini adalah tambahan yang bagus untuk salat, tambahan yang bagus dalam perkara ibadah. Fa yuqalu lah, la, hadza ziyadatu syarrin wa laysa huwa ziyadatu khair. Maka harus kita katakan bahwa ini tambahan yang buruk, bukan tambahan yang baik. Agama tidak butuh tambahan. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup. Agama telah sempurna, tidak butuh ditambah, tidak butuh dikurangi. Li'anna ad-din kamilun la yuqbal, la yuqbalu al-idafat wa az-ziyadat. Karena agama telah sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh apa yang dibuat oleh manusia tanpa ada dalil. Faqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wad-din kamil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dan agama ini telah sempurna, disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka siapa yang membuat perkara baru dalam urusan ibadah, dia telah menandingi Allah. Dan dia telah menganggap bahwa agama ini masih kurang. Dia merasa lebih pintar dari apa? Dari Allah, dari Rasulnya. فَاللَّهُ شَهِدَ لِهَادَ الدِّينِ بِأَنَّهُ كَامِلٌ فَلَا يَقْبَلُ الزِّيَادَهُ وَلَا الْإِضَافَةِ. Dan Allah telah bersaksi di sini bahwa agama ini telah sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh tambahan. حَسْبُنَا أَنَّنَا نَعْمَلُ بِمَا فِي هَادَ الدِّينِ مِنَ الْإِبَادَةِ. Cukup kita beramal, beribadah ya, di dalam agama ini ya, sesuai dengan dalil yang dibawa oleh Nabi, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma an nusida ya wa naqul hadhihi ziyadatu khair fa hadhihi bid'ah. Kata Syekh, kalau ada yang mengatakan kita butuh tambahan, ini tambahan yang bagus dalam berzikir, ini tambahan yang bagus dalam salat, maka ini adalah perkara bid'ah. Ini perkara bid'ah. Kalau kita yakin ya dengan syariat yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yakin dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus yakin bahwa agama telah sempurna dan wahyu telah putus, sudah selesai ya, tinggal kita mengamalkan seperti yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'a wa qad qala sallallahu alaihi wasallam. Syekh membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan kabira." Sini beliau menyebutkan kabira. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِبِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Hadith dari Al-Ba'd bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadith yang sangat masyhur di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Hadis yang hadis ini kalau dibacakan kepada ahli bidah panas kuping dan telinganya. Kalau dibacakan kepada ahli bidah, ahli furqah, mereka akan panas untuk mendengarkan hadis ini. Karena tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti, kalian akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Perpecahan yang terjadi di tubuh umat ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar agar kita selamat dari perpecahan tersebut. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tidak cukup hanya sunnah Nabi, tapi kita juga berpegang teguh dengan sunnah yang dibawa oleh para sahabat Nabi, para khulafa'ur rasyidin dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala tamassaku biha, maka peganglah erat-erat sunnah Nabi tersebut. Wa'adhu 'alayha bin nawajib, dan gigitlah sunnah Nabi ya dengan gigi geraham. Ini menunjukkan syiddat tamassuk, menunjukkan bagaimana kita harus pegang erat-erat dengan kuat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hendaknya kalian menjauhi perkara yang baru dalam urusan agama. Nabi mengingatkan perkara yang baru dalam urusan agama, jauhi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wukulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini jelas. Wukulla bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Ya, tidak ada menunjukkan setiap bid'ah adalah hasanah. Dalilnya mana? Tidak ada. Yang ada dalilnya setiap bid'ah adalah dalalah, sesat. Ini kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi khutabihi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan di dalam khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan amma ba'du. Ini adalah kalimat yang menunjukkan kata ulama intiqal, untuk berpindah dari muqaddimah ya kepada inti yang akan beliau sampaikan. Sehingga ya kalimat amma ba'du aw ba' ini biasa dibawakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka setelah menyebutkan muqaddimah, ya, pembukaan. Setelah itu beliau menyebutkan inti dari pembahasan. Amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah. Dan sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru diadakan dalam agama ini. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini jarang terdengar ya keluar dari mulutnya ahli bidah. Pernah antum dengar hadis ini di masjid-masjid ahli bidah? Pernah antum membaca ini di kitab-kitab ahli bidah? Nawadir, jarang sekali. Karena mereka lari dari hadis ini. Padahal ini yang mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahada fihi raddun 'ala alladziina yaqsimuna aw yuqassimuna al-bid'ata ila hasanatin wa sayyi'ah. Hadis ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Kata Syekh, "Fal bid'u fid-din laisa fiha syai'un hasan wa innama kulluha sayyi'ah." Seluruh perkara bid'ah di dalam agama tidak ada sedikit pun yang bagus. Semuanya buruk. Semuanya buruk. Ya. Qala li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu bid'atin dhalalah. Karena Nabi yang mengatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Ya, setiap bid'ah adalah buruk dan sesat. Wa hadzal mubtadi' yaqul. Kemudian datang seorang ahli bid'ah dan dia mengatakan, "Laisa kullu bid'atin dhalalah, bal minha syai'un hasan." Datang ahli bid'ah, dia katakan, tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang baik. Coba, tadi Nabi katakan semua bid'ah apa? Sesat. Ini datang ahli bid'ah, ahli ahwa, dikatakan tidak semua bid'ah buruk. Tidak semua bid'ah sesat. Ada bid'ah yang baik. Fahadha yaruddu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah membantah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang harusnya dikatakan sami'na wa ata'na, tapi malah dia bantah ada yang baik dari bid'ah itu. Qala sya'ir, khairul umuri as-salifatu 'ala al-huda wa syarrul umuri muhdatsatul bada'i'. Kata sya'ir, ya, penyair mengatakan sebaik-baik perkara adalah perkara yang pernah dilakukan orang-orang terdahulu yang berada di atas petunjuk Nabi. Wa syarrul umuri muhdatsatul bada'i'. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, yang dibuat-buat oleh orang-orang setelahnya. Karena sebaiknya petunjuk yang dibawa oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, yang mereka berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara yang dibuat, yang diada-adakan oleh manusia setelah mereka. Ya. Falladhi yaqul inna hunaka bid'ah hasanah yuqalu lahu hadhi bid'atun dalalah wa syarrun wa laysat hasanah. Kata Syekh, kalau ada orang yang mengatakan bahwa di sana ada bid'ah yang baik, jawab, katakan bahwa ini adalah bid'ah yang sesat. Ya, tidak ada yang baik. Laysa fid-din bid'atun hasanah abadan. Tidak ada di dalam agama ini bid'ah yang baik selama-lamanya. Namanya bid'ah semuanya buruk dan sesat. Fanajtanibul bid'ah wa naktasiru 'ala sunan fa fiha khairun wa kamal. Kata Syekh, maka wajib bagi kita untuk menjauhi segala bid'ah dan mencukupkan diri kita di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa biya khairu makana, karena di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapati kebaikan, karena di atas sunnah Nabi inilah kesempurnaan. Wala yakfi annana nastanibul bidah, diperhatikan kata Syekh, tidak cukup bagi kita ya hanya menjauhi perkara bid'ah, bal nahjurul mubtadi'ah, tapi juga wajib bagi kita untuk menjauhi ahli bid'ah. Oh, saya anti bid'ah, tapi majelisnya sama siapa? Ahli bid'ah, sama saja. Oh, saya tidak mau bid'ah ya, tapi hadirnya di kajian ahli bid'ah, ya apa bedanya? Makanya kita tahu bahwa al-Islam, apa al-Islam? Al-istislamu lillah, bimana? Bitauhid walinqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki, cukup? Tidak. Wa ahli, Islam adalah apa? Berserah diri kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Tidak cukup, oh saya berlepas diri dari kekufuran, saya berlepas diri dari kesyirikan, tapi barengnya ahlus syirk ya selalu berganding tangan dengan siapa? Orang-orang kufar. Tidak cukup, dia harus berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sama, berlepas diri dari bid'ah dan siapa? Ahlul bid'ah, ahlul bid'ah ya. Kata Syekh, wala najlisu ma'ahum, kita tidak bermajlis dengan mereka, tidak menghadiri kajian mereka. Wala nusadiquhum hatta yatrukul bid'ata, kita tidak mempercayai ucapan mereka sampai mereka benar-benar meninggalkan bid'ah. Kalau mereka saja berani berdusta ya atas nama agama dengan membuat bid'ah ya, kemudian mereka berani untuk meninggalkan sunnah Nabi dan mereka menghidupkan bid'ah-bid'ah, masa kita mau percaya mereka ya? Qal li'annana idza sadaqnahum. Nah, ini bahaya membenarkan ahli bidah. Bahaya duduk di majelis ahli bidah. Kata Syekh, li'annana idza sadaqnahum wa jalasnahum shajja'nahum 'ala bidah. Ini bahayanya. Kalau kita membenarkan ahli bidah, kita duduk di kajian dan majelis ahli bidah, berarti kita telah memberikan semangat kepada mereka. Kita telah mensupport mereka di atas bid'ah mereka. Ya, kalau ahlu sunnah meninggalkan majelis ahli bid'ah, tidak ada yang hadir di majelis ahli bid'ah, tidak ada membenarkan perkataan mereka, akan mati dengan sendirinya ahlu bid'ah. Tapi kalau ahli sunnah masih hadir di kajian mereka, masih membaca buku mereka, membeli buku mereka, ya, kemudian masih ngelek apalagi? Kajian mereka, masih follow kajian mereka, hidup semangat mereka. Ya, kalau tinggalkan kajian mereka, tinggalkan ucapan mereka, tidak mengambil apa namanya, membenarkan apa yang mereka sampaikan, niscaya akan mati bid'ah mereka dan akan ya ditinggalkan kajian-kajian mereka. Kalau fanahnu nahjuruhum bima'na annana natruku mujalasatahum wa natruku musadaqatahum hatta yatubu ila Allah. Kita meninggalkan mereka, ya, tidak menghadiri majelis mereka, kita tidak berkawan dengan mereka, berkawan. Ini mengatakan ahli sunnah, tapi dia selalu berkawan dengan ahli bidah, tokoh-tokoh ahli bidah bergandeng tangan, ya. Kita tinggalkan mereka, kata Syekh. Hatta yatubu ilallah, sampai benar-benar mereka bertaubat kepada Allah dan meninggalkan bidahnya, serta menjelaskan kepada umat bahwa dulu apa yang mereka lakukan adalah perkara bidah yang menyesatkan. Jadi ahli bidah ketika dia sebagai tokohnya, sebagai dai-nya ahli bidah, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah, tidak cukup dia bertobat antara dia dengan Allah, tapi dia harus bertobat antara dia dengan Allah dan menjelaskan kepada umat bahwa dulu apa yang pernah dia dakwahkan adalah perkara bidah yang disesatkan. Ya, sehingga apa? Sehingga umat tahu bahwa dulu itu adalah bidah. Ya, yang dia lakukan, yang dia dakwahkan. Fa in tabu wa aslahu wa bayyanu, jika mereka mau bertobat ya, kemudian memperbaiki keadaan mereka, kemudian menjelaskan kepada umat. Tidak cukup, oh saya sudah bertobat, tidak bisa. orang masih akan menduga dia sebagai ahli bidah, padahal dia sudah bertobat kepada ahli sunnah. Tapi kewajiban dia bertobat, kemudian memperbaiki apa yang pernah dia lakukan, kemudian menjelaskan kepada umat bahwa dahulu dia berada di atas bidah. Hadza al-wajib 'ala ahli sunnah, annahum yahjuruna ahli al-bidah. Ini adalah kewajiban ahli sunnah untuk menjauhi ahli bidah. Walau hasala hadza laman tasarat al-bidah. Kalau seandainya ahli sunnah benar-benar menjauhi ahli bidah, menjauhi majlis ahli bidah, niscaya bidah-bidah tidak akan pernah menyebar. Niscaya bidah-bidah tidak akan pernah subur. Walakin lamma hasalat tasahulu ma'al mubtadi'ah saru ya'ituna bil ardi fasada. Kata Syekh, tatkala sebagian ahli sunnah bermudah-mudahan dengan ahli bidah, maka di sini ahli bidah berleluasa dia untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Wayan surunan bidah, dan keluasaan bagi dia untuk menyebarkan bidah di mana-mana. Ini karena sebab siapa? Sebagian ahli sunnah masih berhusnudzon terus kepada ahli bidah, masih hadir terus di kajian ahli bidah, masih berkawan terus percaya kepada tokoh-tokoh ahli bidah. Kata Syekh, sara ya'ituna bil ardi fasada, sehingga menjadikan mereka berleluasa untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi dan menyebarkan bid'ah di mana-mana. Wala yujad man yunkiru alaihi, sehingga tidak lagi orang akan mengingkari ahli bid'ah. Kenapa? Gara-gara sebagian ahli sunnah bergandeng tangan dengan tokohnya ahli bid'ah. Qala wa sawu asdiqauna wa julasauna wa intasaratil bid'u bihadhi tariqah. Sebagian ahli sunnah, bahkan mungkin sebagian yang mengaku sebagai dai ahli sunnah, bergandeng tangan, kata Syekh, bahkan menjadi kawan, selalu bermajlis bersama, sehingga menyebarlah bidah melalui cara-cara seperti ini. Amma law anna ahli bidah hujiru laqalla syarruhum. Kalau seandainya ahli bidah, para dai-dai bidah itu dijauhi, niscaya keburukan mereka akan habis, ya, akan menjadi minim, akan menjadi ya hilang. Ya, akan menjadi habis bid'ah mereka. Faqaulu Syekh rahimahullah wa ara hajra ahli bid'ah wa mubayanatahum. Dan perkataan al-Imam al-Mujaddid bahwa aku meyakini wajibnya untuk meninggalkan ahli bid'ah dan menjauhi mereka. Al-hajru huna tarku. Yang dimaksud dengan al-hajru adalah at-tarku, meninggalkan. Ya'ni tarkuhum wa adamul julusi ma'ahum wa adam musadaqatihim, yaitu meninggalkan mereka, tidak menghadiri majelisnya, ya, kemudian tidak menjadikan dia sebagai sahabat. Ya, sebagian orang, oh saya mau bersahabat, apa istilahnya? Apa sahabat kalau di medsos itu apa istilahnya? Pertemanan, ya, dengan ahli bidah pokoknya. Alasannya apa? Anda ingin tahu subhat mereka apa? Anda ingin tahu apa yang mereka lakukan? Lama-lama apa? Kecantol dengan syubhatnya, yang tadinya hanya ingin sekedar tahu. Ya, asyubhatu khattaha wal qulubu dha'ifa. Syubhat itu menyambar dengan kuat, sedangkan hati kita ini lemah. Hati kita lemah. Ya. Qala hatta yatubu, kata Syekh. Fa idza tabu taballahu alaihim wa saru julasana wa ahbaban. Benar, kalau mereka sudah bertobat, Allah akan terima tobat mereka, tapi dengan catatan meninggalkan bid'ahnya, memperbaiki apa yang pernah dilakukan dan menjelaskan kepada umat. Ya, maka mereka akan menjadi kawan-kawan kita. Karena sama manhaj, sama akidah. Wa qawluhu wa ahkumu 'alaihim bidh-dhahir, kata Syekh, dan aku menghukumi mereka secara zahir. Aina hukumu 'ala an-nasi bidh-dhahir lana? Kita menghukumi manusia secara zahir, yang nampak kepada kita. Wala nadri 'anil qulub, kita tidak tahu apa isi hati manusia. Ya. Walakin man fa'ala al-khaira dhananna bihi al-khaira bina'an 'ala zahir. Kalau kita jumpai orang berbuat baik, kita jumpai dia di atas sunnah, kita jumpai dia orang benar-benar melaksanakan sunnah, maka kita hukumi dia secara zahir bahwa dia berada di atas sunnah, di atas kebaikan. Wa man fa'ala syarra dhananna bihi syarr bina'an 'ala zahir. Begitu juga kalau ada orang melakukan keburukan, kalau ada orang melakukan ya kejahatan, maka kita hukumi dia secara zahir. Wa ammal qulub, Fala ya'lamuha illallah. Adapun isi hati tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Qala lakinnal murji'ah al'an yaqulun. Akan tetapi murji'ah hari ini mereka mengatakan, ini murji'ah, kaum suh, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang buruk, yaqulun man fa'ala al-kufra aw asy-syirka aw ayy munkar fa innaka la tahkum 'alayhi bima dhahara min li'annaka la tadri 'an alladhi fi qalbi. Ini akidah sesat, akidah murji'ah. Dikatakan barang siapa yang jatuh pada kekufuran atau melakukan kesyirikan atau melakukan ayu munkar, perkara kemungkaran, maka tidak boleh bagi kalian untuk menghukumi dia secara zahir, karena engkau tidak mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Kalau ada orang mencuri, ya jelas mencuri, copet di depan kita, ya, kemudian kita bilang, oh dia orang baik ya, kita tidak tahu isi hatinya, mungkin dia mencuri untuk sedekah. Tidak, kita hukumi apa? Pencuri. Ya, ada ahli bidah, dia melakukan bidah, kita hukumi ahli bidah di depan kita. Hah? Ada orang yang sesat, kita hukumi sesat secara zahir. Tapi kata murji'ah dia bilang jangan. Jangan. Kenapa? Kita tidak tahu isi hatinya. Nah, ini kata Syekh, ini adalah perkara yang sesat. Wa qawlu Syekh, wa a'tafid anna kulla muhdathatin bid'ah. Kata Syekh, aku meyakini bahwa segala perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Bi khilafi man yaqul, ini berbeda dengan sebagian orang yang mengatakan innahu hunaka muhdatsat fid din fiha khair. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa ada perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama itu baik. Bal kullu muhdatsatin fid din bid'ah. Padahal ya, segala sesuatu yang baru dalam urusan agama ini bid'ah. Wa hadza ma'khudun min hadits kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Dan ini tadi sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi bahwa setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ahlussunnah tidak pernah bosan menyampaikan hadits ini. Setiap Jumat antum dengar hadits ini disampaikan para khutabah Ahlussunnah, para khatib-khatib ahli sunnah. Setiap Jumat di atas mimbar dia sampaikan hadis ini untuk mengingatkan manusia dari bahaya bid'ah. Ya, tidak cukup sekali dua kali, sama sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang khutbah ini di hadapan para sahabat. Padahal mereka sahabat, apalagi kita. Ya. Dan Nabi mengulang-ulang terus hadis ini. Amma umurul adat berbeda. Kalau itu perkara-perkara adat, perkara-perkara kebiasaan dunia manusia. Kal malabis wal masakin wal marafiq, seperti pakaian, seperti tempat tinggal atau kendaraan. Mimma au hadhihi mimma khalaqa Allahu lana laisa fiha bid'ah. Pakaian, rumah, tempat tinggal, kendaraan, ini semua yang Allah ciptakan untuk kita. Laisa fiha bid'ah. Ini bukan perkara bid'ah. Ya, al-awwalun ma kanu yarkabuna sayyarati wa nahnu narkabuha. Kata Syekh, para sahabat dahulu, para tabi'in, tidak ada mereka yang menaiki apa? Mengendarai mobil. Tidak ada. Tapi kita bisa mengendarai naik pada hari ini. Ini perkara yang baru dalam urusan apa? Dunia. Li'annaha mimma abaha Allahu lana. Karena ini semua adalah perkara yang dibolehkan oleh Allah untuk kita. Qala ta'ala. Dalilnya apa? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizqi. Katakan, kata Allah, katakan wahai Muhammad, siapa orang yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan kebaikan-kebaikan dari rizki yang Allah persiapkan untuk hambanya. Ini semua nikmat dari Allah, rizki yang Allah siapkan untuk kita, Allah ciptakan untuk kita. Perkara dunia, ya, antum a'lamu bi umuri dunya, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi, kendaraan, ya, pada saat itu apa? Unta, himar, keldai, apalagi begal, kemudian kuda, apalagi? Empat, ada lagi yang? Tidak ada. Orang sekarang bilang, sudah kalau bid'ah semuanya pergi, haji naik unta. Oh, jahil, ada jahil. Ya, kalau memang ini bid'ah, ya, enggak usah naik taksi, jahil murokab, ya, enggak ngerti mana itu agama, mana itu dunia, ya, sudah terkontaminasi oleh apa? Perkara-perkara bid'ah dan syubhat tadi. Qala fa umurul adab wal malabis wal masakin wal marakib wal mazari hadhi kulluha min al umur allati la tadkhul fil ibadah bal nastakhdimuha fil ibadah. Kata Syekh, perkara-perkara dunia seperti pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pertanian, ini semua perkara yang bukan termasuk ibadah, tapi kita bisa menjadikan itu untuk apa? Alat dalam beribadah. Ya. Qala wa nasta'inu biha 'ala al-ibadah, kita bisa menggunakannya ya untuk beribadah kepada Allah. Wa narkabu sayyara lil hajj, kata Syekh, kita bisa naik mobil untuk pergi apa? Haji. Kalau dari sini kita apa, naik apa? Sawar, naik kapal dan lain sebagainya. Qal wa narkabu li talabil ilmi, masyaallah, kita bisa mengendarai motor, mobil untuk apa? Belajar, cari ilmu. Datang ke sini, ada yang jalan kaki? Ada jalan kaki, Pak? Angkat tangan, jalan kaki, berapa orang? Gak ada semua. Masya Allah. Kita semua menggunakan kendaraan, datang sini untuk belajar. Dahulu, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan apa? Waqad rohala Jabir masirata syahrin li hadithin wahid. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya, Jabir bin Abdullah bepergian berkelana satu bulan hanya untuk mencari satu hadis. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Jabir beliau mengatakan, fashtaraitu ba'iran, aku membeli unta. Kemudian aku kendarai unta dari Madinah menuju Syam satu bulan untuk mencari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Unais yang ada di Syam. Kemudian balik lagi satu bulan mengendarai ibil atau ba'ir, unta. Ini sekarang naik apa? Kendaraan motor, pakai mobil dan sebagainya. Ini bukan perkara yang bid'ah. Kalau wanar kamu alil jihad, bahkan kita memakai kendaraan untuk apa? Berjihad di jalan Allah. Wa mukabbiratus saut. Ha, ini mukabbiratus saut. Apa namanya? Speaker, ya. Pengeras suara. Nastakhdimuha li ilqa'il khutbi wal muhadharat. Ini kita jadikan sebagai alat untuk apa? Menyampaikan ilmu, ya, di dalam khutbah-khutbah atau muhadarah-muhadarah. Kita pakai ini. Ya, kalau dulu kata para ulama disebutkan bahwa majelis Imam Ahmad rahimahullah yang hadir berapa? 5.000. Yang hadir di majelis Imam Ahmad 5.000. Yang nulis hadis mencatat apa yang disampaikan Imam Ahmad kurang lebih hanya 500. 4.500 sahabat melihat akhlak Imam Ahmad, adab Imam Ahmad, melihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullah. Nah, kalau 500 orang tanpa speaker nyampe enggak? Apalagi 5.000, nyampe enggak ke sana? Ada yang berdiri menyampaikan. Haddatsana fulanan fulan, sana berdiri. Haddatsana fulanan fulan. Jadi nunggu dulu sampai sana selesai. Qala akhbarana fulanan fulan, qala akhbarana fulanan fulan. Qala Rasulullah, qala Rasulullah. Usaha mereka untuk mencari hadis Nabi. Ini ada speaker sudah, masya Allah. Tak butuh repot-repot lagi, ya. Dan ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, wa nasta'inu biha 'ala al-ibadah. Maka perkara dunia ini semua kita jadikan, ya, sebagai alat untuk beribadah. Li'annaha mimma abaha Allahu lana an nasta'ina biha. Karena ini perkara yang dibolehkan oleh Allah, ya. Wa laysat bid'an, bukan perkara bid'ah. Ya. Bukan perkara bid'ah. Wa innama hiya mimma khalaqallahu lana. Tapi ini adalah perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi. Fal aslu fi hadhihi al-umur al-ibahah. Maka perkara-perkara ini pada asalnya adalah boleh. Amal ibadah, adapun urusan ibadah, fal aslu fiha al-hamaru illa bidalil. Adapun perkara ibadah, hukum asalnya tidak boleh dan terlarang kecuali ada dalil. Wa amma bil adati wal malabis wal marakib wal ma'ati wal masharib fal aslu fiha al-ibahah illa ma dalla ad-dalil ala tahdhihi. Adapun perkara dunia, ya, baik itu pakaian, kendaraan, makanan, minuman, ya, makanan, minuman. Coba kalau kita sekarang ada Indomie, masa Nabi tidak ada Indomie, ya, halal tidak, halal, tidak ada Pepsi, Coca-Cola pada masa Nabi. Hari ini aja, ya. Kata Syekh, wal ma'akil wal masyarif al aslu li al-ibah. Hukum asalnya adalah halal dan boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau KFC-nya dari apa? Daging, maaf, daging anjing. Bolehlah. Atau mungkin daging anjing dibakar. Kan ada pada masa Nabi daging bakar. Cuman bedanya apa? Kalau masa Nabi yang dibakar apa? Kambing, unta, sapi. Ini yang dibakar tetap tidak boleh, karena ada dalil yang mengharamkan. Ya. Maka perkara dunia, hukum asalnya adalah halal dan boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Berbeda dengan perkara apa? Ibadah. Hukum asalnya adalah apa? Haram dan terlarang sampai ada dalil yang membolehkan. Karena ibadah adalah tauqifi, harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini ana tambahkan pembahasan tentang masalah bid'ah, yaitu al-fasl tsamin, fasal yang ke-8 dari kitab Al-Bid'atu wa Atharuha As-Sayyi' fil Ummah. Bid'ah dan pengaruh yang buruk, ya, terhadap umat ini. Karya dari Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah taala. Kata beliau, al-fasl tsamin, fasal yang ke-8. Khuturatul bid'ah, bahaya-bahaya bid'ah. Karena bid'ah tadi semuanya apa? Sesat. Perkara yang sesat pasti apa? Bahaya. Kata Syekh, khuturatul bid'ah, yaitu bahaya-bahaya bid'ah. Yang pertama, amaluhum mardudun. Ya, amalan-amalan bid'ah pasti tertolak. Ini bahaya yang pertama. Sia-sia dia beramal, tapi apa hasilnya? Tertolak. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan hadis, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam agama ini yang tidak ada contoh dari Nabi, maka itu pasti tertolak. Ya, itu tertolak. Dan ahlul bidah menganggap bahwa mereka telah berbuat baik. Mereka menganggap ini adalah perkara yang baik. Ya. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yahsabuna, ha, annahum yuhsinuna sum'a. Allah sebutkan, "Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala?" Katakan, wahai Muhammad, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kabarkan kepada kalian orang-orang yang merugi atas amalan-amalan mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka orang-orang yang sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menganggap bahwa mereka telah berbuat baik. Padahal itu bid'ah. Ini anggapan mereka. Perasaan mereka adalah baik. Padahal amalan mereka apa? Tertolak. Yang kedua, bahaya bid'ah. At-taubatu anhu mahjubatu ma dama musirran ala maksiat. Taubat ahli bid'ah akan terhalang selama mereka masih terus menerus di atas bid'ahnya. Ya, dia bertobat tapi terus masih di atas bid'ahnya, tidak mau meninggalkan bid'ahnya, maka taubatnya apa? Tertolak dan terhalang. Pada asalnya Allah menerima orang bertobat. Man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertobat, Allah akan terima tobatnya. Tapi ahlul bid'ah yang bertobat kemudian dia tetap di atas bid'ahnya dan tidak mau melepaskan bid'ahnya, maka terhalangi untuk diterima oleh Allah taubatnya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hajaba taubata an sahibi kulli bid'ah." Sesungguhnya Allah akan menghalangi taubat setiap ahli bid'ah sampai mereka meninggalkan hatta yada'a bid'ah. Sampai mereka meninggalkan bid'atahu, bid'ah-bid'ahnya, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya yang ketiga. Bahaya dari bid'ah yang ketiga, la yaridul haul. Ahlul bid'ah tidak akan bisa minum dari telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhalangi. Pada saat nanti ya, di hari akhir umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi telah menunggu di telaganya, datang untuk apa? Meminum air telaga Nabi, haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terhalangi. Tidak bisa sampai kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahihain ya, dalam sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inni faratukum 'alal haud." Sesungguhnya aku akan menunggu kalian di mana? Di telagaku nanti. Nabi yang menunggu kita, menunggu umat. "Man marra 'alayya syarib, wa man syarib lam yadhma, wa man syariba lam yadhma abada." Barang siapa yang melewati haud pasti akan minum. Dan siapa yang minum dari telaga haud nanti tidak akan pernah haus selama-lamanya. Layaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, kata Nabi, akan datang satu kaum, aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi, ditutup, dihijab antara aku dengan mereka oleh Allah. Jadi Nabi mengenali mereka karena mereka adalah umat Nabi. Umat Nabi ketahuan dari apa? Ghurran muhajjali, ada cahaya dari bekas wudunya. Nabi mengenali mereka. Dan mereka tahu bahwa Nabi berada di sana menunggu. Ya, tapi kata Nabi, "Tsumma yuhalu baini wa bainahum," tapi dihalangi oleh Allah antara aku dengan mereka. Fa aqul, maka aku katakan, "Innahum minni aw innahum ummati." Ya Allah, mereka itu dari golonganku, umatku. Ya. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Mereka buat perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Ya, la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Celakalah celaka siapa yang merubah, siapa yang membuat perubahan dalam agama ini. Alul bidah, orang-orang yang membuat perubahan dalam urusan agama. Ya, syariat sudah sempurna, mereka rubah, menambah-nambah. Suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Celaka mereka yang membuat perubahan setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhalangi untuk apa? Minum dari telaga haud. Kemudian yang keempat, bahaya dari bid'ah adalah alaihi ithmun man amila bi bid'atihi ila yaumil qiyamah. Orang yang melakukan bid'ah dan juga tokoh-tokoh bid'ah, ya, bagi mereka adalah dosa, dan dosa orang-orang yang mengikuti bid'ahnya sampai hari kiamat. Sebagaimana orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan dapat pahala. Ya, orang semakin banyak dia melakukan kebaikan atas petunjuk dia, maka dia terus akan mendapatkan pahala dan mengalir pahalanya. Begitu juga sebaliknya, orang melakukan bid'ah diikuti oleh orang lain, maka akan terus mengalir apa? Dosa. Dosa yang berjariah, terus mengalir dosa. Ya, sampai hari kiamat. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, "Man sanna bil islami sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihi syai'." Dan barang siapa yang melakukan keburukan di dalam agama ini, maka atas dia apa? Dosa. Dan dosa orang-orang yang mengikuti dia, terus dosanya akan mengalir. Ya. Ini bahaya, bahaya bid'ah. Kemudian bahaya bid'ah yang kelima, sahibu bid'atin atau sahibu kullu bid'atin mal'un. Semua ahli bid'ah terlaknat. Ya, terlaknat berarti dijauhkan dari apa? Rahmat Allah. Bahaya. Ahli bid'ah terlaknat. Dan ini melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man a'dada fiha aw awa muhdithan fa 'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang membuat kerusakan di kota Madinah, dan siapa yang membela orang-orang ahlu bid'ah dan orang-orang yang membuat kerusakan, perkara yang baru, maka atas mereka laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia semuanya. terlaknat ahlul bid'ah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ini diantara ya, diantara bahaya bid'ah. Sebagian juga menyebutkan bahwa ada muqabuli syahadatil mubtadi ad-da'iyah, bahwa tokoh-tokoh ahli bid'ah, dai-dai ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ah, persaksian mereka tertolak dan tidak diterima. Makanya sebagian ahli hadis mereka meriwayatkan dari ahli bid'ah, ada. Tapi ahli bid'ah bukan tokoh dan bukan dai yang mengajak kepada bid'ah, tapi orang yang jatuh dalam bid'ah. Ya, beda babu riwayah dengan babu apa? Talabul ilmi, beda. Ya, antara bab dalam periwayatan hadis dari orang yang jatuh dalam bid'ah dan belajar kepada ahli bid'ah, ini beda. Ya, kalau sebagian ulama hadis meriwayatkan dari orang yang jatuh dalam bid'ah. Ya, tapi bid'ahnya bukan bid'ah mukafirah, ya, yang mengeluarkan dari Islam, bukan pula dia tokoh bid'ah yang mengajak kepada bid'ah, tapi rawi yang thiqah. Rawi yang dhabit, tapi dia terpengaruh atau jatuh dalam perkara bid'ah. Nah, riwayatnya diambil, diambil. Dan ini dilakukan oleh para ulama hadis dengan syarat yang begitu ketat. Maka ahlul bid'ah dari tokoh-tokoh bid'ah syahadatnya adalah tertolak, dan ini disebutkan oleh para ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Inilah di antara bahaya-bahaya bid'ah, dan kita wajib menjauhi bid'ah serta ahli bid'ah, dan ini manhaj kita ahli sunnah wal jamaah, dengan mencukupkan apa yang ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh as-sahabil jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ikutilah petunjuk Nabi dan jangan kalian berbuat bid'ah, dan cukuplah dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita diberikan istiqamah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dilindungi oleh Allah dari segala bid'ah dan ahli bid'ah wal ahwa. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.